Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sampai di mana pelajarannya? Hah? Halaman 53. Selesai. Selesai Pak Muslimin. Ya, kita masuk halaman 53. Masih ada ingat? Sama mana? Gak ingat. Pak Bas? Ya. Kita masuk pelajaran 41. Mabtabi'i pada kasrah. Apabila kasrah diikuti ya sukun. Kasrah diikuti ya sukun. Kita baca. Sisi, sisi, zizi, zizi, titi, titi. كان عذابي ايوه saya baca satu baris ya. كان عذابي يرثها عبادي وكذلك نري ايوه كان عذابي يرثها عبادي وكذلك نري خاف مقامي آياتي ورسلي عذابي ونذري T-nya panjang ya. T panjang. Ya, nanti ada pelajarannya. Ya, yang tidak ada titiknya, tidak ada tanda sukunnya, sebelumnya kasrah maka dibaca panjang. Ayati wa rusuli azabi wa nuzuri. Sekali lagi. Khafa maqami. Ayo. وهذا صراطي بما غفر لي بكتابي هذا ya. Coba berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Deretan ini kelompok 1, 2 sampai Pak Muslimin yang ketiga sebelah utara. Ya. Kana azabi. Ayo satu baris saja. Ya. Ayo, baris bersama-sama. Satu baris, satu kelompok. satu baris tiga kota itu satu kelompok. Ayo. Kana azabi yarisuha ibadi wa kadzalika nuri. Ayo. Ya. Lanjutnya kelompok tengah. Khafa maqami ayati wa nusuri adabi wa nusuri. Jadi nadanya naik kemudian agak sedang dan turun ya. Gitu. Khafa maqami ayati wa rusuli adabi wa nuzuri. Yang terakhirnya turun. Ya, sekali lagi. Khafa, ayo. Khafa maqami ayati wa rusuli adabi wa nuzuri. Yang terakhir pendek. Adabi wa nuzuri. Pendek ya. Lanjutnya. Wa hadza sirati. Ayo. Wa hadza sirati. Naik, nadanya naik. وَهَذَا صِرَاطِي بِمَا غَفَرَ لِي بِكِتَابِ هَذَا. Nah, gitu. Naik, tengah, dan turun. Gitu ya. Sekali lagi. وَهَذَا ya. Ya. Bersama-sama. Kana azabi, ayo bersama-sama. Kana azabi yarisuha ibadi wa kadzalika nuri khafa maqami ayati wa rusuli azabi wa nuzuri wa hadza sirati bima bi kitabi hadza. Ya. Kita masih pelajaran mad ya, pelajaran mad. Mad ada tiga. Alif setelah fathah, kemudian ya sukun setelah kasrah, kemudian wawu sukun setelah dhammah, ya. Kita masuk ya di akhir kata tidak bertitik. Jika di tengah tetap bertitik. Perhatikan. Ya, di akhir kata ya tidak bertitik. Ya. Jadi jangan sampai salah. Ya. Kalau di akhir kata kok enggak ada titiknya, terus tidak ada bunyinya, bukan seperti itu. Tapi tetap ada, itu adalah ya, tetapi memang tidak ditulis titiknya. Kita baca tuliya hudaya nuri. Ingat-ingat ya, nuri itu dibaca panjang walaupun tidak ada tanda sukun dan titiknya. Nuri, bersama-sama nuri. Kita baca ibadi, atau saya baca dua kotak ya. Saya baca tiga kotak aja. Ibadi, iqabi, banati. Ayo, ibadi, iqabi, banati, mamati. Salati nusuki. Ayo. Rawasiya wa maliya ibadiya. Ayo. Rawasiya wa maliya ibadiya. Masaniya wa hiya hudiya. Wahiyah hudiyah kubiyah rusuli nuzuri, rusuli nuzuri, yunadi asaya fa'uwariya, yunadi asaya fa'uwariya. Ya, kelompok pertama satu baris satu baris. Ya, udah. Ibadi iqabi iqabi banati. Ayo. Terus nusuki. Ayo kelompok tengah. Rawasiya. Ayo. Wahiyya ya pendek hudiya ya bagus kelompok sebelah utara hudiya ya terus nuzuri nadanya naik yunadi asaya fa'uwariya ayo ya. Yang terakhir dipendekkan. Yunadi asaya fa'uwariya. Ayo. Yunadi asaya fa'uwariya. Kita baca bersama-sama. Ya. Ibadi, ayo. Ibadi iqa. Perhatikan ya, ini sekaligus belajar membaca Al-Quran dengan baik ya. Belajar membaca dengan nada yang bagus. Jadi yang pertama nadanya naik, yang kedua agak turun, yang ketiga turun. Ibadi iqabi banati. Ayo. Nusuki rawasiya wa maliya ibadiya masaniya wa hiya hudiya ya lanjutkan. Qila ghidha hila. Ya. Qila ghidha hila. Rajimi nadhiri maridi. Rajimi nadhiri maridi. Latifa ba'ida maqila. بعيدا مقيلا قالينا قالينا قالينا عالينا غاوينا قالينا عالينا غاوينا سرابيلا قوارير أحاديث قاعدين قانطين سرابيل قوارير أحاديث قاعدين قانطين. Ya, yang pertama ini, yang dua ini kita buat sedang kemudian turun. محاريب سياطين مساكين قادرين فاتنين. أيوة. محاريب سياطين مساكين قادرين Qadirina fatinina. Ayo. Qadirina fatinina. Ya. Lanjutkan kelompok pertama. Allah. Tila ghidha hila. Ayo. Kelompok tengah. Latifa. Ya. Latifa. Sa'ida. Sa'ila. Qalina. Alina. Qalina. Ya. Sa'ila. Qawanira. Ahaditha. Qalina. Qalina. Qa'idina. Qanitina. Ayo. Qanitina. Qanitina. Ya. Lanjutnya. Kelompok sini. Mahariba. Ayo. Ya. Bersama-sama kita baca. Tila. Ya. Bila ghidha hila rajimi nadhiri maridi. Latifa ba'ida nabila. Qalina alina qalina. Ya, kita lanjutkan pada pelajaran 42. Mat tabi'i pada dhammah. Nah, sekarang mat tabi'i pada dhammah. U tu ya. U mu. Nu du. Zu. Ketika mat ini bibirnya dihimpun ke depan ya. Ketika mat bibirnya dihimpun ke depan. Kita baca. Utiya nudiya uhiya uqiba murika. Ya. Utiya تموت يقوم تصوم تكون يذوق. تموت يقوم تصوم تكون يذوق. جنوبها شحومها سهولها بيوتنا قطوفها. أيا شحومها سهولها بيوتنا قطوفها. Yang terakhir agak turun adanya. بيوتنا قطوفها. Gitu ya. Jangan diangkat suaranya. غابونا آتوني طالوت قارون جالوت. أيوة. غابون آتوني طالوت قارون جالوت كالحون سامدون أوتينا نوحيها أوذينا. Ya. Kelompok yang pertama, Qudan. Kelompok kedua, Qudan. Untia, nudia. Ayo. Ayo, kelompok tengah, Qudan. Ayo, bersama-sama. Ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tujuh orang, Qudan. Untia, ayo. Burika, jangan diangkat suaranya. Burika, sudah mau turun, ya, sudah mau ruku, suaranya diangkat, ya, ya. Misalnya antum membaca Al-Quran ngimami ya, mau ruku, ya. Misalnya surat An-Nas, surat Al-Ikhlas mulai. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Gak enak kan? Gak enak kan? Iya. Nanti Allah Akbar-nya antum teriak nanti. Jadi kalau selesai itu diturunkan nantinya. Iya. Selanjutnya lampu utara. Tamuta yakumu tasumu. Ayo. يقوم تصوم ayo lanjutnya kelompok pertama junubuha ayo yang lanjutnya ghawuna ayo lanjut ayo ya kita baca bersama-sama utiya nudiya ayo ayo banyak pendeknya jangan terpengaruh dengan adanya samuta ayo كالحونه سامدون اوتينا اوزينا يا واو سكون di akhir kata seringkali diikuti alif yang di atasnya ada tanda bundaran kecil. Alif ini tidak menambah ukuran mad. Ya. Perhatikan pada fadzaqu ya fadzaqu wabala ya ku alif di situ tidak menambah ukuran mad ya kita baca fadzaqu wabala wa qalu ma lana fajasu khilala ya وقالوا ما لنا فيما كانوا ذوقوا عذابا تابوا وأقاموا ولعنوا بما قالوا وقاتلوا وقتلوا لا تقولوا راعنا ودرسوا ما فيه وأوذوا في سبيلي جاهدوا وصبروا قاموا كسالى دخلوا على يوسف كانوا يسارعون بداية cetakan ke 19 cetakan berapa? Di dalam, dalam, mendak di depan sendiri. Ya. Kita akan berapa? Pak Jumadin, kita akan. Nah, 19. Sama. 19. Ya. Ada yang mungkin beda ya, contohnya. Ayo. Ayo kelompok mana tadi sampai mana? Sampai sini ya. Fadaqu wa bala. Ayo bersama-sama. Fi ma kanu ayo. Kunya panjang ya. Dzuqu 'adzaba Terus kelompok sebelah Walu Ya Majinya, wadarasu ma fihi ayat. Ayo, enggak bareng, pelan lagi. Wadarasu ma fihi ayat. Ayo, yang sebelah sini. Qom. Ya, beda. Kita baca bersama-sama. Fadaqu wa bala. Ayo. Fadaqu wa bala. Qalu ma lana wa yasu ilana bima kanu suhu alana درسوا ما فيه وأوذوا في سبيلي جاهدوا وصبروا Kita lanjutkan halaman 55. Wawu dan ya sukun juga sering ditulis dalam bentuk kecil. Ya, wawu ingat. Wawu dan ya sukun sering ditulis dalam bentuk kecil. paling banyak ditemui setelah ha dhamir ghaib. Ya, ha dhamir mudzakkar ghaib, hu. Ya. Dia yang mudzakkar. Kita baca bihi lahu. Kalau cetakan mamlakah al-Arabiyah Saudiyah itu bentuknya wawu kecil dan ya kecil. Kalau cetakan Indonesia itu ditulis dalam bentuk kasrah tegak, ya. Kasrah tegak dan dhammah terbalik. Ya. Kasrah tegak dan dhammah terbalik. Kita baca fa'aqamahu kitabahu azabuhu sarabuhu fa'amana lahu. Ya. شاكلته في زينته رسوله بيمينه بشماله له ناصحون له لحافظون به فؤادك فكفروا به. له لحافظون به فؤادك فكفروا به. أوتي كتابه بيمينه أوتي كتابه بشماله. Ya. Alhamdulillah kita telah membaca pelajaran tentang mat tabi'i, ya. Kita telah membaca pelajaran tentang mat tabi'i, sudah selesai pembahasannya pada akhir dari daris 42, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran ini pada pada bulan yang akan datang biiznillah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.